شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وارت دربي شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja puji hanya milik Allah yang maha menatap, maha dekat, maha menyaksikan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, mengurus diri kita setiap saat. Tidak lepas sesaat pun kita dari pengetahuan Allah, tidak lepas sesaat pun diri kita dari genggaman Allah. Dialah Allah yang maha sabar. Walaupun Allah tahu persis kita melupakan Allah, tahu persis kita sering mengkhianatinya, tapi kita tetap ditutupi aib, dosa, kekurangan, sehingga kita masih dihargai oleh orang lain semata-mata karena Allah masih menutupi aib kita. Dan Allah yang maha baik menuntun pertemuan ini terjadi. Tidak ada pertemuan ini kecuali Allah yang menghendaki. Setiap langkah bisa menggugurkan dosa, langkah lain mengangkat derajat, dan Allah menjanjikan majelis ilmu, majelis zikir adalah salah satu tempat, taman surga Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Semoga pada saat ini Allah yang maha menatap, yang tahu persis siapa diri kita, mengampuni semua dosa kita dan membuka hati kita agar selalu yakin. Hakul yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Haikal yang Allah ciptakan dengan keunikannya, kepolosannya yang beresiko. Saya tidak bisa ceramah seperti beliau yang segala disebutin. Ada bagiannya masing-masing, begitu Ustaz ya. Alhamdulillah. Sahabat yang baik, kita kaji nomor 170 ya, tentang nafsu. Ini rada ngejomplang dengan ceramah beliau, gak apa-apa ya. 170 dan 171, fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkam pasal 170 pada halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun wa hadzuha fit ta'ah batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa sa'un 'ilaji. Bagian nafsu dalam perbuatan maksiat itu lebih jelas dan terang. Tapi bagian nafsu dalam perbuatan taat itu halus dan samar. Dan untuk mengobati yang samar itu amat sukar menyembuhkannya. Salah satu yang paling membahayakan bagi kita adalah yang samar dalam taat itu adalah riya. Sudah berulang kali dibahas dalam kajian kita dari hadis Sahih Bukhari tentang tiga kelompok yang pertama kali dihisab. Yang pertama adalah yang merasa mati syahid. Sesudah ditampakkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia mengakui, lalu ditanyakan, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjihad sampai terbunuh di medan perang, saya lakukan karena engkau. Jadi tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kazabta, dusta kamu, bohong kamu. Kamu berjuang karena ingin disebut pahlawan. Dan sudah engkau dapatkan itu di dunia. Di akhirat, diseret dalam keadaan tertelungkup dan jadi ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak kurang beraninya, tidak kurang perjuangannya terhadap Islam, tidak kurang pengorbanannya, bahkan nyawa dikorbankan, dan tidak kurang pengakuannya. Saya lakukan karena engkau ya Allah. Tapi Allah wa huwa alimun bidhatis sudur. Allah tahu semua isi hati. Wa asir qaulakum awizharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati. Tidak ada kebohongan sama sekali kepada Allah. Tidak bisa. Semuanya diketahui oleh Allah, termasuk lintasan hati yang paling halus sekalipun. Allah tahu di balik gegap gempita teriakannya, di balik gegap gempita perjuangannya, yang dicari adalah pengakuan makhluk. Ingin dianggap pemberani, ingin dianggap pahlawan, ingin dianggap mujahid. Jadi hatinya dia tidak mencari keridhaan Allah, tapi yang cari kedudukan di sisi makhluk. Ini jihad fisiknya luar biasa, tapi jihad nafsnya dia lemah dan kalah. Maka hati-hati hadirin sekalian, kalau nanti ada demo-demo lagi atau perjuangan, jangan terlalu keras teriakannya dan terlalu banyak selfie-nya. Pakai pakaian lengkap, lebih banyak dipotret. Sedang kemana-mana dia nyampah, dia bersikap di sana tidak kelihatan indahnya akhlak, tapi dipotret seperti indahnya pejuang. Hati-hati, bukan tidak boleh selfie ya. Tapi kalau tidak hati-hati, kita lebih mencari kedudukan di sisi follower daripada mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Halo, kenapa jadi melongo begini? Siapa yang kedua dihisab? Orang yang belajar agama dan mengajarkannya seperti Ustaz Haikal, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, dan Ustaz-Ustaz yang lain, termasuk saya. Kelihatannya kita bekal yang kedua, Ustaz. Gak bisa lari. Allah takdirkan kita belajar agama, Allah beri kesempatan kita bicara agama. Ini adalah ujian dari Allah, Ustaz, bukan karena kehebatan kita. Saya dan Ustaz Haikal duduk di sini pasti karena Allah nutupin aib dan dosanya. Kalau dibuka aib saya, bubar majelis ini. Beneran. Maka jangan sekali-kali bangga kalau dihormati orang lain. Karena yang terjadi adalah tutup Allah yang dihormati, bukan diri kitanya. Ada yang ditampakkan nikmat oleh Allah dan dia mengakuinya, lalu apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya belajar agama dan saya mengajarkannya. Saya belajar Quran dan saya membacanya. Kadzabta, dusta kamu. Bohong. Kamu berdakwah, belajar agama dan dakwah. Ingin disebut alim, ingin disebut ulama, ingin disebut da'i kondang, ingin disebut mubalik terkenal, disebut ustad keren. Dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup, itu jadi ahli neraka. Jadi tidak semua yang dianggap ustad itu bekal selamat. Tidak semua yang hebat ilmu agamanya bekal selamat. Tidak semua yang gegap gempita dakwahnya bisa jadi ahli sorga. Kenapa? Ilmu tidak kurang, dakwah tidak kurang. Yang kurang cuma satu, tapi fatal. Dia yang kurang hatinya lebih merindukan penilaian makhluk daripada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang sudah senang dengan penilaian makhluk, itu bisa dalam terang-terangan, bisa dalam ketersembunyian juga tetap riya. Dan yang baca Quran hati-hati, tidak semua qori-qoriah selamat. Tidak semua hafiz-hafizah akan selamat. Tergantung hatinya nyari apa. Maka hadirin sekalian, waspada terhadap kerinduan kita mencari kedudukan di sisi makhluk. Termasuk yang ketiga, siapa yang dihisab? Para dermawan. Orang yang sedekah, banyak sedekah, sampai tiap kesempatan sedekah dia sedekah. Dan ketika ditunjukkan oleh Allah nikmat, saya bersedekah ya Allah. Tapi Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Engkau sedekah karena ingin dianggap sebagai ahli sedekah. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah. Jadi harus hati-hati. Kalau nafsu dalam maksiat mah gampang, tapi nafsu dalam taat itu halus. Tidak banyak orang yang selamat. Ini seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang kelam. Jadi nyaris gak kelihatan. Kalau tidak hati-hati, nyaris ini ceramah begini bisa riya ini. Wah, jamaah banyak, naik di hati. Kalau ulama yang lain, kira-kira ceramahnya sebanyak ini enggak. Tuh ciri itu. Padahal tidak ada kaitan Allah mendatangkan orang sesuka Allah saja. Mungkin ada yang ceramahnya hanya didatengin 3 orang, tapi di sisi Allah mulia. Karena tulus sekali. Mungkin tabligh akbar di hadapan puluhan ribu orang, tapi hati jadi ujub. Mana yang lebih baik? Di sisi Allah kan yang paling ikhlas, bukan yang paling banyak jamaahnya. Betul? Sekarang rocker aja banyak tuh peminatnya. Dangdut koplo juga banyak. Jadi jangan sampai banyaknya jamaah di hati ini ada ujub. Termasuk hal-hal yang halus ya. Misalkan karena kita sudah senang belajar agama, jadi merasa kalau beli sesuatu tuh ingin dimurahkan. Saya kan ketua majelis taklim, worthing dong. Justru majelis taklim yang sedekahnya lebih banyak. Saya kan pimpinan yayasan, coba dong ada di diskon. Apa perlunya kita aksesoris agama membuat kita ingin mendapat fasilitas duniawi? Halo? Enggak boleh. Justru makin tinggi derajat keimanan, bukan ingin diperlakukan spesial, tapi memperlakukan orang jadi spesial. Bisa hilang tuh nanti pahalanya di dunia. Bukankah selama di dunia engkau dimudahkan, mau makan disiapkan, mau belanja dibayarkan, beli bensin di full tankin. Itu bisa jadi kebaikan kita udah dibalas tuh di dunia dengan kelapangan dan kemudahan itu. Jadi jangan ngarep-ngarep dengan ibadah, ingin semua jadi menghormat, ingin urusan jadi mudah, barang-barang jadi murah. Jangan ingin imbalan dunia dari ibadah kita, itu pun bagian dari nafsu. Hadirin sekalian, bagaimana cara mengatasi supaya ikhlas? Masih ingat rumusnya? Acungkan tangan, ada yang baru pertama kali datang hari ini? Alhamdulillah, terima kasih sudah takdirnya ketemu sekarang. Boleh saya ulangi 5 cara supaya latihan ikhlas? Jawab, kalau boleh, boleh, kalau tidak, tidak hadirin. Jangan membuat saya jadi keras suaranya. 1, latihan, jangan ingin selalu diketahui orang. Ada yang sunnahnya diketahui, apa? Amalan wajib. Amalan fardu, sunnah. Jadi tidak perlu ke masjid, diam-diam, rahasia, gak perlu. Karena ketahuan, mau kemana? Mau ke masjid, bilang. Mau sholat duhur, mau sholat subuh, itu bagus. Tapi amalan sunnah, tidak harus semua orang tahu. Misalkan buka waktu maghrib, buka saum sunnah, alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun hanya dengan sate, nikmat luar biasa. Benar gitu? Subhanallah, dengan karunia Allah saya sudah 15 juz. Perlu gitu orang lain tahu? Termasuk lihat potret Ka'bah. Waktu itu saya sholat di sini nih, ya. Nah ini dulu belum ada bangunan ini ya. Ada yang nanya, tidak harus diketahui orang seluruh amal kita. Makin banyak amal rahasia, makin bagus. Kalau semua amal kita diketahui orang, itu ciri-ciri memang kita masih menikmati orang tahu. Sedekah, ada orang tahu tidak apa-apa. Tapi yang tidak diketahui orang, usahakan lebih banyak. Bahkan istri pun tidak usah tahu. Suami tidak usah tahu kalau itu haknya. Anak tidak usah tahu. Harus punya amal yang dicontohkan Nabi dan kita bisa rahasia. Seperti tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. 2, jangan ingin selalu dilihat orang. Tadi diketahui. Kalau diketahui itu informasi. Kalau dilihat ada fisik. Silakan dicek.

Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tenang hadirin, katanya negara ini dasarnya Pancasila. Kalau ngomong pilpres harus ngomong ketuhanan, keluar dalil ini, betul? Mau tahu pidato kenegaraan nanti malam, simak di ILC ya. Nanti malam saya dipaksa harus ikut ke sana. Jadi ceramah ini dilanjutkan nanti malam ya. Sebetulnya saya tidak tertarik sama acara nanti malam, udahlah, tapi diundang maksa dan sesudah diskusi dengan beberapa ulama harus hadir katanya. Bolehlah hadir tapi jangan di ujung, karena biasanya di ILC dia taruh di ujung terus ya kan. Saya udah ngantuk, penonton udah tidur, baru ngomong. Baru mau nanti, syaratnya adalah gak boleh kemalaman. Saya harus bobo, ya. Gak boleh kemalaman. Simaklah nanti malam, ya. Ada, mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad juga ada. Tokoh-tokoh politik ada. Bagaimana peran ulama dalam kancah perpolitikan. Saya tidak mau para ulama sebagai pendorong mobil, kalau mobilnya udah jalan, yang dorongnya ditinggalin. Enaknya jadi orang netral beginilah hadirin. Bukan netral sebetulnya. Ya. Saya juga berpihak satu kepada akidah supaya umat tidak rusak akidahnya gara-gara pilpres. Yang kedua berpihak kepada akhlakul karimah. Umat jangan sampai rusak akhlaknya gara-gara pilpres. Dan yang ketiga berpihak kepada ukhuwah. Jangan sampai persaudaraan kita rusak gara-gara pilpres. Benar? Tidak boleh. Jadi itulah keberpihakanku. Ya. Nah, kita yang ngomong polatak politik. Ya udah ngomongnya juga tadi. Silakan Bapak Ibu. Oh, ini laporan ya. Kita... Kalau di sini tidak diperlihatkan mobil kita di Palestina enggak ya? Kita sudah punya mobil klinik di Jordan Palestina perbatasan karena orang yang di pengungsi itu susah sekali untuk dapat akses pengobatan. Bersamaan itu di Indonesia juga silakan siapkan dana untuk sedekah saudara kita di NTB ya. Siapkan dana semaksimal mungkin. Kita akan memberikan alas tidur, selimut, petugas silakan 50.000 lembar, terpal 6x8 5.000 unit untuk tenda darurat, tim medis yang dikirim oleh Darut Tauhid 50 orang, obat-obatan 50.000 paket, ambulan kita akan mengirim 5 juga ke sana, air mineral, makanan siap saji 5.000 paket per hari, pampers dan untuk ibu-ibu 5.000 pieces. Nah ini velvet dan sebagainya kita kirim. Ini rombongan kita sudah berada di sana dari sesudah gempa terjadi. Dulu saya tidak pernah pusing dengan follower dan likers atau sharer di Facebook, di medsos. Ternyata dengan 11,7 juta follower ini efektif untuk menjangkau berbagai belahan penjuru bumi. Maka sekarang lebih aktif di medsos. Keuntungannya di medsos, pertama lebih efisien dan yang kedua tidak iklan. Ya, kalau di TV kan jaga pandangan. Keluar dari iklan sampo. Rusak. Baru juga dilarang memandang malah melotot. Tapi kalau di medsos, nah saudara silakan gabung. AA aktif di Facebook, Twitter, Instagram, pokoknya AA Gym official. Dan kalau Facebooknya KH Abdullah Gymnasir. Kenapa pakai KH? Udah nama saya udah banyak yang make ya. Sampai gak kebagian saya pakai nama saya sendiri yang ada contreng birunya ya. Silahkan like dan share. Itu yang paling penting. Terakhir, Doakan supaya negeri ini diberikan oleh Allah pemimpin yang terbaik. Amin. Yang paling penting pemimpin kita itu yang paling takut kepada Allah. Amin. Kalau takut ke Allah beda dengan takut ke orang. Kalau takut ke orang akan lari dari orang. Kalau takut ke Allah akan mendekat ke Allah. Betulnya kalau boleh sih cari pemimpin yang sholat subuhnya berjamaah di masjid. Iya, karena itu ciri beriman. Tapi kalau Jumatan aja, berarti dia cirinya Islam. Tapi kalau sholatnya di rumah, berarti lelaki soleha. Ini agak kurang wibawa. Kemudian cara melihat seseorang, lihat teman-temannya. Karena orang itu akan tergantung temannya. Bergaul dengan penjual minyak wangi, akan ikut harum. Bergaul dengan pandai besi akan bau bakaran. Makanya sebetulnya kalau kita ingin lihat seseorang, lihatlah teman-teman dekatnya. Kalau teman-teman dekatnya orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang tidak cinta dunia, orang-orang yang tulus, nah itu akan terbawa baik. Tapi kalau sekelilingnya hanya pecinta dunia, ya gak akan jauh nanti akhlaknya. Ya, tapi kita kalau sulit mencari yang sangat sempurna, minimal jangan sampai yang melupakan agama. Betul? Kalau sudah lupa ke Allah, tidak ada lagi yang dia takuti. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan berkemampuan. Karena punten hadirin, tidak cukup dalam kepemimpinan itu, soleh itu tidak cukup. Ya, karena harus punya kemampuan. Contohnya, kita punya helikopter, ada santri soleh sekali, hafal Quran, akhlaknya baik, tapi saya tetap tidak mau naik, kecuali ya ada ahlinya. Begitu pula di dalam memimpin negeri yang besar umat Islam ini, harusnya pemimpinnya Islam, paham Islam dengan benar, mencintai Islam, karena bagaimana mungkin tidak mencintai sebagian besar rakyatnya yang beragama Islam ini. Tapi karena negara ini adalah negara kesepakatan, tolong digarisbawahi, negara kesepakatan. Ini saya simak dari Ketua Majelis Ulama. Bukan milik umat Islam saja di negara ini, tapi agama-agama lain juga ada yang bersama-sama membangun negeri ini dari awal. Jadi ini bukan negara Islam, karena ada agama lain yang bersepakat untuk membangun negara ini. Tidak apa-apa, memang faktanya begitu. Ya. Tapi jangan dilupakan umat Islam ini mayoritas. Dan kalau kita benar memahami Islam, niscaya yang minoritas akan merasa aman. Karena Islam tidak mengenal kezaliman. Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, kepada seisi alam. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti dengan indahnya Islam di negeri ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah yang maha tahu segalanya, wahai Allah yang maha menyaksikan apapun yang kami lakukan, ampuni kami ya Allah, ampuni. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun masa lalu kami, sehitam apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini. Ampuni ya Allah maksiat yang tidak sengaja, Ampuni maksiat yang masih sengaja kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni Allah dosa yang berulang-ulang. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni kami lebih banyak melupakan-Mu ya Allah daripada mengingat-Mu. Ampuni kami sering tidak bersyukur dengan limpahan karunia yang tiada bertepi. Ampuni kami sering berburuk sangka kepada-Mu. Dan kalanya kami tidak ridho dengan takdir-Mu. Ampuni ya Allah, kami seringkali tidak bersabar ketika ujian Engkau tetapkan harus kami jalani. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Duha yang Maha Menatap, Engkaulah yang mengumpulkan kami. Hujankan ke hati kami hati yang yakin pada-Mu. Hati yang selalu merasa ditemani oleh-Mu. Hati yang yakin pertolongan hanya datang dari-Mu. Putuskan segala sandaran dan harapan kami, Allah, selain hanya bersandar pada-Mu. Cabut rasa gentar dan takut kami terhadap apapun, siapapun. Selain takut jauh dari-Mu, ya Allah. Takut tidak bisa pulang kepada-Mu. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Berkahi majlis ini, ya Allah. Jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau Maha dekat, Engkau Maha mendengar. Kabulkan siapapun yang munajat ini, ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin. Allah Maha dekat, Maha mendengar. Amin ya Allah ya mujibaz zahirin. La ilaha illa anta ya rab subhanaka inna. Doalah hadirin, tidak ada satupun yang tidak didengar. Doalah orang tua hadirin. Pasti menunggu doa kita. Terutama yang sering zalim kepada ibu bapaknya. Doakan keluarga kita. Ya Allah, qabbal minna ya karim. Duha yang Maha mendengar, berikan kekuatan iman bagi yang masih goyah. Berikan nikmat ibadah bagi yang belum khusyuk. Golongkan kami merasakan nikmatnya akhlakul karimah. Ya Rob, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Wan fasyafi la sifat illa sifat. Syifa'an la ibadil suka. Ya Allah, cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang. Berikan pendamping jodoh terbaik yang menguatkan iman. Titipkan keturunan yang soleh, soleh. Hafiz, hafizah. Yang berakhlakul karimah, lindungi dari segala fitnah ya Allah, bala wal musibah. Ya Allah, titipkan kepada kami pemimpin yang mencintai-Mu dan dicintai oleh-Mu. Pemimpin yang dapat mengangkat harkat bangsa ini di jalan-Mu ya Allah, di sisi-Mu. Lindungi kami dari para pemimpin yang tidak mengenal-Mu, yang tidak yakin pada-Mu. Ya Allah, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minhum wal-amwat. Persatukan hati para ulama ya Allah. Persatukan umat-Mu ini ya Allah. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini. Amin. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Rencananya hari Ahad berangkat ke Tanah Suci. Kali ini undangan Raja Saudi. Mudah-mudahan ada takdir kita jumpa lagi. Kalaupun ada takdir lain, saya tidak bisa pulang kembali ke tanah air. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di surga nanti ya. Amin. Kalau ini yang terakhir kalinya dalam hidup saya bertemu dengan saudara-saudara sekalian, minta maaf sebesar-besarnya dan semoga apapun yang terjadi nanti husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.